السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari yang sangat-sangat baik, di tanggal 9 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat. Dan mudah-mudahan di hari yang sangat baik ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memaksimalkan ibadah kita. Tentunya puasa ya, puasa Arafah adalah satu ibadah yang memiliki pahala yang besar. Dengannya seorang hamba meraih ampunan Allah dari dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Tentunya ini adalah satu kesempatan yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Dan saya tentunya mengucapkan Idun Sa'id, hari raya yang berbahagia. Taqabbalallah minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khairin. Selamat merayakan hari raya Idul Adha yang insyaallah akan jatuh esok hari. Di kesempatan pagi hari ini, ma'asirul muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan yang ke-41. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan kitab Ut-Taharah, bab tentang tayammum. Muallif rahimahullahu taala berkata, فَإِنْ خَافَ مِنْ جُرْحٍ, seandainya seseorang khawatir apabila menggunakan air akan berbahaya terhadap luka, ya, فَإِنْ خَافَ, apabila seorang muslim khawatir. Maksudnya khawatir di sini, khawatir jika dia menggunakan air, min jurhin, dari luka, luka yang ada di anggota yang wajib dibasuh ketika dia berwudu. Wala satira alaihi, dan luka ini tidak diberikan penutup. Ghassal as-sahiha bi aqsal mumkin, maka dalam kondisi tersebut, kata beliau, wajib atasnya untuk membasuh bagian tubuh yang sehat atau tidak luka. Bagian tubuh yang sehat atau tidak luka, biaksal mungkin, dengan semaksimal mungkin. Ya, biaksal mungkin artinya dengan semaksimal mungkin. فَلَا يُتْرَكُ إِلَّا مَا لَوْ غَسَلَهُ تَعَدَّى إِلَى الْجُرْحِ, dan dia tidak boleh meninggalkan. Jadi ketika dia misalnya wajib membasuh tangannya, sedangkan di bagian tangannya ada yang luka, maka dia harus mencuci bagian yang sehat semaksimal mungkin. Lalu boleh tidak ada satu bagian yang tidak dia cuci? Dikhawatirkan, karena dikhawatirkan akan mengenai lukanya. Kata beliau, boleh. Fala yutraku, maka tidak ditinggalkan. Maksudnya mencuci bagian tubuh, illa kecuali ma bagian. Lau gosalahu, yang seandainya dia basuh bagian tersebut, ta'adda ilal jurah, akan menyebabkan terkena airnya bagian yang sakit. Misalnya jarak 1 senti dari bagian yang sakit. Maka jarak 1 senti atau 2 senti itu misalnya, tidak dia basuh. Kenapa tidak dia basuh? Karena jarak 1 senti, walaupun kulit itu sehat, kalau tetap dia basuh, maka air tersebut akan mengenai bagian lukanya. Dan bagian lukanya tidak menggunakan satir, penutup, atau perban misalnya. Maka dalam kondisi ini, kata para ulama, ya, apabila memang dia khawatir air itu akan menetes atau mengenai bagian yang luka, falyatalattaf biwad'i khirqah mablulah bil qurbi minhu. Sebagai solusinya, kata beliau, boleh saja dia mengambil kain yang bersih, kain yang sudah dibasahi, kemudian dia tempelkan ke bagian yang dekat dengan luka. Itu solusinya. Ketika ada bagian tubuh yang terluka yang tidak boleh terkena air. Tentunya tidak bolehnya bukan hanya sekedar prasangka kita saja, ya, tanpa didasari oleh alasan yang kuat misalnya. Lalu bagaimana? Ya sudah, misalnya ada rekomendasi dari dokter kulit. Dokter kulit bilang, Pak, ini lukanya berbahaya. Kalau Bapak sampai terkena air, nanti proses penyembuhannya akan lama misalnya. Maka dalam kondisi ini tidak masalah yang luka itu tidak terkena air. Tetapi semaksimal mungkin, bagian yang sehat yang dekat dengan bagian luka harus terkena air. Lalu bagaimana kalau kami terlalu maksimal membasuh yang sehat, khawatir air itu akan yasil, akan mengalir ke bagian yang sakit. Ya sudah, kata beliau, ambil kain. Ambil kain, lalu kainnya dibasahi, lalu diusap-usap di bagian yang sehat. Ya, yang ada di sekitar bagian yang sakit. Wa tayammama lil jurhi fil wajhi wal yadain. Lalu ada bagian yang tidak terkena air, harusnya kan dia bagian yang wajib terkena air. Sama sekali tidak mungkin dia terkena air karena dia tidak memakai perban. Sebagai gantinya, kata beliau, tayammama lil jurhi fil wajh wal yadain. Hendaknya dia bertayammum untuk luka tersebut, yang mana tayammumnya dilakukan di bagian wajah dan tangan. Maksudnya bagaimana? Jadi yang ditayammumkan bukan bagian yang sakit. Ketika ada bagian anggota tubuh yang sakit, tetap saja tayamumnya di wajah dan tangan. Walaupun barangkali yang sakitnya di kaki. Atau barangkali yang sakitnya di kepala. Tetap yang ditayamumkan adalah bagian wajah dan tangan. Jadi, kenapa ini disampaikan oleh beliau? Kalau kita baca penjelasan para ulama, beliau ingin membantah atau meluruskan pemahaman sebagian orang yang mengatakan yang ditayamumkan itu bagian yang luka. Tidak. Anggota tayamum itu hanya wajah dan tangan. Tidak ada kaki misalnya, tidak ada kepala. Jadi kalau ada bagian wudu yang sakit sehingga tidak bisa terkena air, dan juga tidak ada perban di atasnya. Kalau ada perban kan mungkin airnya bisa kita tempel begini. Ya, airnya kita apa? Kita basahi tangan kita lalu kita tempel-tempel di atas perban. Itu mungkin saja. Walaupun nanti di mazhab Imam Syafi'i ada syarat bahwa ketika menggunakan perban tersebut haruslah dalam kondisi suci. Dalilnya adalah kias kepada permasalahan al-mashu alal khuffain, mengusap kedua sepatu, sebagaimana sudah kita bahas. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu beliau berkata, wa tayammama lil jurhi fil wajhi wal yadaini, maka hendaknya dia bertayamum untuk luka. Bertayamum untuk luka yang tidak bisa terkena air, ya, dengan cara bertayamum di bagian wajah dan tangan, fi waqti jawazi guslil alil, di waktu bolehnya dia membasuh bagian yang sakit. Maksudnya gimana? Di waktu bolehnya dia membasuh bagian yang sakit. Maksudnya adalah harus tartib. Harus tartib. Maksudnya harus tartib bagaimana? Ah iya. Wudu ya wajah dulu pertama. Lalu tangan. Lalu kepala, lalu kaki. Itu kan rukunnya selain niat dan tartib. Kalau seandainya yang luka misalnya di bagian tangan, sedangkan dia belum membasuh wajah, berarti tidak tertib. Misalnya yang luka di bagian tangan. Aduh, ini gak akan bisa kena air, tidak ada juga perban. Udah, saya tayamum dulu aja. Oh, gak bisa. Wudu itu harus tertib. Karena tayamum itu adalah pengganti untuk membasuh bagian tangan, maka dia posisinya adalah setelah wajah. Harus tertib. Jadi gak bisa seseorang terluka di kaki misalnya. Kita bayangkan ada orang terluka di kaki, tidak ada perbannya. Dokter merekomendasikan jangan terkena air. Tentunya sebagaimana sudah kita baca hadis Jabir di pertemuan yang lalu, kalau ada bagian tubuh yang luka tetapi bagian tubuh yang lain sehat, maka yang sehat kata Nabi tetap wajib terkena air. Lalu bagaimana dengan yang luka? Tayamum. Tayamum. Lalu kapan kita boleh tayamum sebagai pengganti mencuci kaki saat kita wudu? Ah, itu pertanyaannya. Kapan kita boleh tayamum sebagai pengganti untuk mencuci kaki saat kita wudu? Basuh wajah bisa karena gak ada masalah. Tangan bisa, gak ada masalah. Kepala bisa, gak ada masalah. Kaki kanan bisa, tidak ada masalah, tidak ada luka. Pas ingin sampai kaki kiri, ada luka yang tidak boleh terkena air. Tidak boleh terkena air. Bagian yang sehat tetap dibasuh. Tapi bagian yang luka harusnya wajib juga terkena air. Diganti dengan tayamum. Pertanyaan lagi, tayamumnya kapan? Tayamumnya kapan? Apakah boleh sebelum wudu kita tayamum dulu untuk kaki baru kita wudu? Ataukah harus berurutan? Kata beliau harus berurutan. Karena di antara hal yang wajib ketika kita wudu adalah at-tartib. Melaksanakannya sesuai dengan urutan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ma'asyiral muslimin? Kemudian beliau berkata, fal junubu yatayammam mata syaa. Lain lagi dengan kondisi orang yang junub. Kalau orang yang wudu harus tartib. harus tertib sebagaimana kita sebutkan. Tetapi orang yang junub, dia bertayamum kapanpun dia kehendaki. Maksudnya bagaimana? Misalnya, seseorang junub, mimpi basah. Ketika dia akan mandi, dia mendapatkan kakinya luka. Setelah dia periksa tadi malam, dokter mengatakan, Pak, jangan sampai terkena air, Pak, ya. Ini nanti proses penyembuhannya akan lama sekali kalau Bapak terkena air. Pagi harinya dia junub. Pagi harinya dia junub. Apakah dia wajib mandi? Ya wajib. Lalu bagaimana? Kan kakinya gak boleh terkena air. Ya sudah, kakinya gak usah kena air. Tapi bagian tubuh yang sehat harus dibasuh. Berarti kakinya gimana dong? Ya tayamum. Pertanyaannya, tayamumnya boleh gak sebelum mandi? Gak ada masalah. Tayamumnya di akhir? Gak ada masalah. Kok begitu? Iya, karena mandi tidak ada tartib. Mandi tidak ada tartib. Beda dengan wudu. Wudu harus ada tartib. Kalau mandi, idealnya ya, sebagaimana sudah kita bahas, dimulai dengan istinja, membersihkan kotoran yang ada di kemaluan, lalu disambung dengan wudu, kan begitu. Cuci tangan, lalu wudu, lalu menyiramkan air ke atas kepala 3 kali, lalu menyiramkan air sebelah kanan tubuh, sebelah kiri tubuh, ditutup dengan kaki. Itu sunnah. Itu sunnah. Adapun rukunnya, itu cuma 2, itu sudah kita kaji. Rukunnya cuma 2. Yang pertama adalah niat mengangkat hadas besar, dan yang kedua adalah ta'mimul ma. Yaitu seseorang harus meratakan air ke seluruh bagian tubuhnya. Ya. Hakikatnya cuma 2, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Artinya, kalau ada seseorang yang menginap misalnya di hotel, di pantai, di pinggir pantai, pagi hari dia junub, lalu dia berniat mandi besar dengan berenang di laut misalnya, dia lompat ke laut. Tentunya kalau lompat ke laut, kakinya dulu yang basah, bukan kepalanya dulu. Pertanyaannya, sah tidak mandinya? Sah, selama dia sudah berniat dan dia meratakan air ke seluruh bagian tubuhnya. Jelas ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya beliau berkata, fal junubu yatayammamu mata syaa. Orang yang junub dalam kondisi luka, dia boleh bertayammum kapanpun dia inginkan. Wal muhdithu, adapun orang yang hadas, la yantaqilu an udwin, dia tidak boleh berpindah dari satu anggota badan sehingga yakmula ghuslan wa tayammuman, sehingga dia telah sempurna baik mandi ataupun tayammumnya. Muqaddiman masya'a, ya, dia mendahulukan apa yang dia inginkan. Wal muhdis, orang yang hadas, la yantaqil, ya, tidak berpindah, an udwin, dari satu anggota tubuh yang ada sakitnya, sehingga dia menyempurnakan apa? Mandi dan tayammum. Setelah mandi baru dia tayammum. Ya, artinya kalau dia hadas kecil, di waktu yang sama dia hadas besar, ya sempurnakan dulu mandi. Terserah mau mandi dulu atau mau tayamum dulu sebagai pengganti bagian yang tidak mungkin dibasuh. Muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya jika seseorang mengalami 2 luka sekaligus? Luka di kepala misalnya. Nas'alullah assalamah wal'afiyah, mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan. Luka di kepala dan luka di tangan sebelah kiri misalnya. Kalau lukanya cuma 1, bagian yang tidak luka dibasuh kalau itu mandi. atau di apa namanya dibasuh ketika wudu yang enggak luka. Yang luka tidak dibasuh misalnya, tapi tayamum. Lalu bagaimana kalau yang lukanya dua? Misalnya kepala dan tangan. Kata beliau, fa in juriha uduwahu fatayammaman. Maka otomatis kalau dia mengalami dua luka, dia tayamumnya dua kali. Tayamum untuk satu luka dan tayamum untuk luka yang lain. Itu kata beliau. Ya. Lalu bagaimana kalau tangan kanan, tangan kiri? Kata para ulama itu dihitung satu. Kaki kanan, kaki kiri itu dihitung satu. Ya, dikatakan di sini dalam penjelasan kitab yang lain, ar-rijlain wal yadaini ka'udwin wahid. Adapun kedua kaki dan tangan itu seperti anggota yang satu. Beda kalau tangan sama kepala misalnya, atau tangan sama kaki. Maka dihitungnya dua, maka dua kali dia tayammum. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berkata, wala yajib dan tidak wajib mashul jurhi, mengusap luka dengan air, wa in lam yadurhu, walaupun itu tidak membahayakan. Tidak wajib mengusap luka walaupun itu tidak membahayakan, ya. Wala yajibu dan tidak wajib mengusap bagian luka walaupun itu tidak membahayakan. Ya, karena yang wajib bukan mengusap tapi kan membasuh. Misalnya ada pertanyaan, "Ustaz, ini saya tangan kiri sakit. Saya pengen wudu, ada luka, kata dokter enggak boleh kena. Boleh enggak saya ganti mencuci dengan mengusap?" Enggak. Yang diusap itu kepala. Kepala diusap. Kepala diusap. Adapun wajah, tangan, kaki itu bukan diusap. Tapi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ya wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Kata beliau, kalau ada luka di tangan yang tidak mungkin terkena air, ya jangan dikenakan air. Tapi enggak bahaya kok, iya enggak wajib juga. Ya udah saya usap aja yang dikit, usap begitu. Yang diusap itu kepala. Kata beliau, yang diusap kepala. Adapun tangan, kaki, wajah itu bukan diusap. Tapi dibasuh, dicuci. Ya, faghsilu. Oleh karenanya tidak wajib diusap. Fa in kana jurhu ala udwi tayammum wajaba mashuhu biturab. Ini yang jadi masalah. Lalu bagaimana kalau lukanya di bagian tayammum? Terluka di bagian tayammum, di bagian wajah atau di bagian tangan. Kalau lukanya di bagian kaki, ya gampang. Tayammum di wajah dan tangan. Begitupun kalau kepala. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau lukanya di bagian tayammum? Apakah yang luka itu tetap diusap pakai debu atau bagaimana? Kata beliau di sini, fa in kana al-jurhu ala udwi at-tayammum. Adapun apabila luka itu terdapat di bagian yang wajib ketika tayammum, wajaba mashuhu bit-turab, maka tetap wajib diusap dengan debu. Kata beliau dalam penjelasan kitab yang lain, haitsu la dararo. Tentunya dengan syarat tidak ada keburukan yang mungkin terjadi. Kalau ada doror, ada bahaya, ya tentunya dihindari. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari bahaya lebih diprioritaskan daripada mendapatkan maslahat. Kemudian ma'asirul muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. فإن احتاج لإصابة أو لصوق أو جبيرة وجب وضعها على طهر Seandainya seseorang yang terluka di bagian tubuhnya, dia membutuhkan perban ya, kain, atau membutuhkan sesuatu yang ditempel di bagian luka, di plester atau dikasih gips dan lain sebagainya, atau dikasih misalnya kaus kaki, wajaba wad'uha ala tuhrin, maka wajib menempelkan kain-kain tersebut di atas luka dalam kondisi dia sudah wudu dengan sempurna. Dalam kondisi dia sudah wudu dengan sempurna. Dalilnya kata para ulama, kiasan alal khuf. Dikiaskan masalah khuf. Tentunya para pemirsa di GTV masih ingat ya khuf. Kalau seseorang memakai sepatu, lalu dia hendak sholat, ada keringanan di mana dia tidak perlu melepaskan sepatunya ketika wudu. Tetapi cukup dia mengusap bagian atasnya. Kita sudah baca hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seandainya agama adalah akal, maka bagian bawah daripada khuf aula bil mash, lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Itu sudah kita bahas. Nah, kata beliau, apabila seseorang yang terluka membutuhkan perban atau yang sejenis dengan perban, maka hendaknya atau wajib baginya meletakkan perban tersebut dalam kondisi dia sudah wudu dengan sempurna. Agar ketika nanti dia batal wudunya, dia cukup apa? Mengusap bagian atasnya, sebagaimana kalau dia pakai sepatu, dalam kondisi sebelum pakai sepatu sudah wudu, dia cukup apa? Mengusap bagian atas sepatu. Wala yasturu illa ma la budda minhu. Dan dia tidak boleh menutupi kecuali bagian yang harus ditutup. Maksudnya kalau ada luka di tangan, nas'alullah as-salamah, itu diperban. Tetapi jangan apa memberikan perbannya, harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai terlalu banyak bagian yang sehat yang terkena perban. Tetapi semaksimal mungkin kita pastikan yang terkena perban itu memang bagian yang harus diperban. Fa in khafa min naz'iha dararan. Apabila seseorang khawatir melepaskan perban tersebut, melepaskan kain kasa misalnya, apabila dia khawatir munculnya bahaya kalau dia melepaskan kain tersebut, wajabal mashu alaiha, maka wajib mengusap di atas perban tersebut, kulliha secara keseluruhan, bil ma'i dengan menggunakan air, ma'a ghusli sahihi dengan tetap membasuh bagian yang sehat. Dengan tetap membasuh bagian yang sehat. Jadi bagian yang sudah terlanjur diperban, yang dia khawatir kalau dibuka akan bahaya, itu diusap dengan air. Ya. Lalu bagian yang sehat, ya bagian yang sehat seperti biasa, wudu kalau itu kasusnya wudu, mandi kalau kasusnya mandi. Wa tayammama kama taqaddam, tetapi dia pun tetap harus tayammum. Kan sudah diusap bagian apa? Bagian yang di atas perbannya. Iya. Kata mereka, kata beliau, bagian itu bukan diusap, tetapi dibasuh. Bagian itu bukan diusap, tetapi dibasuh, dicuci. Ya, maka hendaknya dia tetap tayammum untuk bagian yang tidak dibasuh tersebut. Terakhir, mana dalilnya? Dalilnya adalah yang pertama firman Allah surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ya, yang sudah kita sering baca, di mana Allah berfirman, wa in kuntum mardo, ya, apabila kalian sakit atau safar atau kalian kembali dari tempat buang hajat atau kalian menyentuh wanita atau bercampur dengan wanita, falam tajidu ma'a, kemudian kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka tayammumlah dengan tanah yang bersih. Itu dalil yang pertama. Ada kalimat di situ sakit. Dalil yang kedua adalah hadis Jabir yang sudah berkali-kali kita baca. Hadis Jabir radhiyallahu ta'ala an, Jabir berkata, kharajna fi safarin. Satu ketika kami keluar safar, keluar untuk safar. Fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Maka seorang laki-laki di antara kami tertimpa batu yang mengenai kepalanya lalu terluka. Sumah talam, kemudian dia mimpi. Fasa'ala ashabah, maka dia pun bertanya kepada sahabat-sahabatnya, hal tajiduna liya rukhsatan fit tayammum. Menurut kalian, ini kan kepala saya susah sakit nih, saya boleh enggak sih tayammum? Faqalu, maka mereka berkata, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru alal ma. Kalau menurut kami ya enggak bisa lah tayammum, kan kamu masih bisa menggunakan air. Fagatasala, maka dia pun mandi. Famat, maka dia meninggal. Falamma qadimna ala Rasulillah ukhbira bidzalik. Ketika kami sampai kepada Nabi, Nabi pun diceritakan tentang hal itu. Faqal, maka Nabi berkata, qataluhu, mereka telah membunuh laki-laki ini dengan fatwa yang tidak benar, dengan pendapat yang salah. Qatalahumullah. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa kok enggak bertanya dulu kalau mereka tidak tahu? Ya. Fa innamasyifa'ul iyyi as-su'al. Obat tidak tahu ya bertanya. Innamakana yakfihi ayyatayammam. Padahal cukup baginya tayammum. Wa yu'sir, dan meneteskan atau mengikat atas bagian lukanya. Summa yamsah alaiha, kemudian diusap, ya, wa yaghsilu sa'ira jasadihi, dan membasuh bagian yang sehat. Berarti ada tiga. Kata Nabi, cukup baginya tayammum, ya, cukup baginya tayammum, dan meneteskan sesuatu di atas kain, ya, kain yang diikat tersebut. Kemudian diusap, kalau sudah diikat, diusap, kata Nabi, yamsah alaiha wa yagsilu sa'ira jasadihi. Kemudian membasuh bagian yang lain. Jadi tiga. Di atas perbannya diusap dengan air, bagian yang sehat dibasuh dengan air, bagian yang tidak bisa dibasuh, maka tayammum. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Begitupun diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Jangan kemana-mana ma'asirul muslimin, karena kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Mesin pemanggang BBG, 10 tungku gas dari Maxindum untuk kebutuhan memanggang aneka jenis makanan, mulai dari ayam bakar, daging steak, sosis, ikan, roti bakar, dan aneka makanan lainnya untuk usaha skala resto, kafe, hotel, maupun food stall. Hasil bakaran lebih maksimal dan membuat makanan jadi lebih lezat dan sempurna dengan fitur dan keunggulan bahan stainless steel, desain elegan, higienis, serta mudah dibersihkan, mudah untuk digunakan, cocok untuk berbagai lokasi dan skala usaha. Dengan 10 unit tungku pemanggang, Anda dapat memanggang lebih banyak makanan dalam waktu bersamaan, lebih cepat matang dan efisien dalam konsumsi gas. Suhu untuk masing-masing tungku dapat disetel sesuai kebutuhan, aman, mudah, dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji

Jadi segerakan mengqadha yang wajib. Adapun kalau hari ini memang tadi pagi sudah terlanjur berniat melaksanakan puasa sunnah Arafah, maka ya sudah, tidak masalah. Tapi kalau ada kesempatan esok hari atau lusa atau waktu-waktu terdekat, ya hendaknya segera mengqadha puasa Ramadan. Allah alam bisawab. Pertanyaan ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wudu dalam rangkaian mandi wajib sesuai sunnah Nabi? Air wudu yang kena kulit ketika wudu tersebut sudah termasuk meratakan air ke seluruh tubuh? Dan saya pernah mendengar istinsyak dan istinsyar itu wajib ketika mandi besar. Apakah kedua hal tadi tercukupi pada istinsyak dan istinsyar? Wallahu a'lam bissawab ya. Apakah berwudu adalah bagian dari meratakan air? Saya rasa tidak. Ya, wudu adalah satu sunnah tersendiri. Ya, artinya kalau seseorang wudu saja tidak mandi, ya tidak dianggap meratakan air. Meratakan air itu ketika mandi. Rukun mandi cuma dua, yaitu niat dan meratakan air. Adapun wudu, istinja, memulai dari kepala ke anggota tubuh sebelah kanan, lalu anggota tubuh sebelah kiri, itu sunnah. Itu sunnah. Yeah. Apakah kalau kita sudah istinsyak ketika kita, wudu ketika mandi tidak perlu lagi? Tidak perlu. Yeah. Cukup kita masukkan saja air supaya benar-benar rata ke seluruh bagian tubuh. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barakallahu, hamba Allah di Sukabumi. Sebelum salat Idul Adha dianjurkan tidak makan terlebih dahulu. Apa syariat itu hanya buat orang yang mau berkurban saja? Wallahu alam bisab ya, yang saya tahu ya, selama ini yang saya ketahui, wallahu alam bisab, itu dianjurkan bagi yang ingin salat Idul Adha. Ya, itu yang saya pahami selama ini. Ya mungkin saja ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa itu dari hewan kurbannya. Ya karena memang para ulama mengatakan dia tidak makan kecuali dari hewan yang dia sembelih. Artinya kalau kita tidak menyembelih apa-apa ya, tidak ada yang kita makan hukum asalnya, kecuali kita mungkin mengharapkan hadiah atau sedekah dari orang lain. Allah alam bissawab. Pertanyaan kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahkah salat jenazah di lapangan dengan beralas kaki? Sah, enggak ada masalah. Selama orang yang melaksanakan salat itu sudah memenuhi syaratnya, dia wudu, dia satrul aurah, dia menghadap kiblat, dia takbiratul ihram dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Bahkan dalam Islam memakai sepatu itu bagian dari sunnah ya. Bahkan memakai sendal ya, dalam riwayat Nabi berkata, selisihilah orang Yahudi, sesungguhnya mereka tidak sholat menggunakan sendal. Kalian pakai. Bagaimana menggunakan sendal ya? Kalau ada masjid ya, seperti Istiqlal itu halamannya luas, kita sholat di halaman misalnya, kita sholat dengan tidak melepaskan sendal, itu tidak masalah. Bahkan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apabila kita memberi bantuan ke rumah tahfiz yang di dalamnya ada kegiatan belajar Al-Qur'an tapi juga ada kegiatan bid'ahnya? Apakah boleh infak di sana? Kalau maksud infak di sana karena mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang aitam, orang-orang anak-anak yatim, fuqara, maka tidak masalah. Ya. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Surat Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makan ya kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, kata Allah, silahkan. Ya, tidak masalah. Bukan berarti kalau mereka melakukan kebid'ahan menjadi haram atas mereka sedekah. Tidak. Ya, dibantu. Walaupun terus kita berusaha berdakwah, mengajak mereka untuk apa, komitmen dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Alam Bissawab. Pertanyaannya habis dan waktunya masih panjang. Sudah berapa pertanyaan tadi? Ada 7 pertanyaan ya. Kami masih menantikan pertanyaan jika masih ada waktu cukup panjang sekitar 14 menit ke depan. Para pemirsa Niaga TV bisa menggunakan layanan telepon di 0812-1998-1555 dan juga bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Hari ini kita sedang mengkaji kitab Tanwirul Masalik yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, pembahasan kitab Taharah, pembahasan tentang kitab bersuci. Bab yang sedang kita bahas adalah bab tentang tayammum. Sepertinya ada penelepon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa di mana? Umi dari Padang. Silakan Umi, barakallah. Oh begini, ini jadwal apa nih? Jadwal tema saya. Baik. Ada begini, dekat rumah saya ada orang yang azan jauh cepat dari waktu sekolah. Terusnya kadang dia tahu dicari orang, tapi dia azannya 5 menit sudah saja sudah azan Ustaz. Yang berbahaya bagi kami ini kalau kami tidak ada waktu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada seseorang yang selalu azan terlebih dahulu, ya lebih cepat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Apa hukumnya kalau kita misalnya sholat dengan mengikuti azan orang tersebut, atau kita berbuka dengan mengikuti azan orang tersebut? Allahu a'lam bishawab. Ya, yang menjadi ukuran adalah bukan siapa yang lebih dulu dan bukan siapa yang belakangan, tetapi siapa yang paling tepat waktunya. Misalnya saya mendengar azan, saya bilang ke anak-anak saya jangan dulu, mereka selalu lebih cepat 3 menit. Jadi ukurannya adalah bukan siapa yang lebih cepat, bukan juga siapa yang lebih lambat, tetapi yang menjadi ukuran adalah siapa yang lebih tepat. Oleh karena dalam hadis baginda Rasulullah pernah bersabda, al-mu'adzinuna umana'u hadhil ummah. Orang-orang yang biasa azan adalah pemegang amanah untuk umat ini. Maksudnya pemegang amanah, mereka diamanahi untuk mengumandangkan azan sebagai penanda sudah masuknya waktu sholat, sebagai penanda waktu berbuka, dan lain sebagainya. Oleh karenanya para ulama mensyaratkan bahwa di antara syarat muazzin haruslah amanah. Umana, kata Nabi. Ya umana, mereka adalah orang-orang yang diberikan amanat. Ya, oleh karenanya muazzin itu dari zaman Nabi itu tetap dipilih, ya Bilal misalnya, atau Abi Mahdzurah di Mekah, atau Abdullah ibn Ummi Maktum di Madinah, dan Bilal, ya itu tetap tidak siapa yang datang duluan dia yang azan, tidak seperti itu. Hendaknya DKM berkumpul, berembuk, bermusyawarah untuk menunjuk satu orang yang diamanahi untuk mengumandangkan azan. Lalu bagaimana seandainya kita sholat mengikuti azan orang tersebut dan kita sadar bahwa azannya lebih cepat, maka tidak sah sholat kita. Tidak sah sholat yang dikerjakan sebelum masuknya waktu. Para ulama sepakat, sholat yang dikerjakan di luar waktu tidak sah. Lalu bagaimana kita berbuka puasa? Batal. Batal, ya, karena hukum asalnya beda kalau malam misalnya kita sahur, ini apa namanya, azannya terlalu cepat, kita makan terus, maka tidak batal, karena hukum asalnya memang masih malam. Tidak boleh kita katakan sudah siang kecuali dengan yakin. Wal yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak dibatalkan dengan keraguan. Tapi kalau siang, hukum asalnya siang, tidak boleh makan. Artinya kondisi siang itu yakin, kondisi malam ragu. Keyakinan tidak bisa dibatalkan oleh keraguan. Artinya kalau kita dengar azan, wah ini sudah maghrib, ah dia biasanya terlalu cepat, maka jangan kita berbuka. Karena yang yakin pada saat itu adalah masih siang. Dan kita tidak boleh mengatakan siang sudah berakhir kecuali dengan yakin. Ya, bagaimana dengan yakinnya? Oh, ini azan memang biasa tepat waktu, baru kita. Tapi kalau kita ragu, jangan berbuka. Kalau sampai kita berbuka dalam kondisi kita ragu masih siang atau sudah malam, maka puasa kita dianggap batal. Allah alam bisa. Ada pertanyaan yang ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahkah salat jika kita tidak hafal arti dari bacaan salat? Sah, tidak masalah. Artinya tidak disyaratkan harus hafal arti salatnya. Sebaiknya ya dipelajari agar kita tahu apa sih arti subhanarabbiyal a'la, apa sih arti subhanarabbiyal azim. Tapi itu bukan syarat agar salat kita menjadi sah. Ya, bahkan bacaan itu pun diperdebatkan apakah dia wajib ataukah sunnah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedelapan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hubungan suami istri pada saat puasa sunnah juga mendapatkan kafarat? Yang saya tahu tidak. Ya, tapi sayang lagi puasa Arafah. Ya. Pertanyaan yang kesembilan, ada pertanyaan dari penelpon, kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dari Ibu siapa Ibu? Ustaz, ya. Dari Ummu Hafiz dari Pekanbaru Ustaz. Silakan Ummu Hafiz. Iya. Ini kok Ustaz, orang tua saya kan sudah usia lanjut Ustaz, 96 tahun. Jadi dulu-dulunya dia tuh puasanya banyak yang tinggal Ustaz karena melahirkan 12 anaknya Ustaz. Masya Allah. Jadi gimana cara mengkadanya Ustaz? Bolehkah saya mengkada puasa ibu saya yang masih hidup sekarang Ustaz? Sudah ya, sekarang Ustaz, sudah lemah kondisinya. Sudah lemah Ustaz, enggak bisa jalan lagi Ustaz. Baik. Jadi tahun kemarin dia memang enggak bisa puasa, lagi tahun-tahun sebelumnya dia bisa puasa Ustaz. Baik. Tapi yang tahun ini dia cuma apa? Dijaga. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya kata para ulama, kalau memang kondisinya sudah lemah, yang tidak memungkinkan dia mengqadha apa-apa yang pernah dia tinggalkan sebelumnya, maka wajib atasnya bayar fidyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang sudah tidak lagi sanggup mengerjakannya, maka fidyah dengan memberi makan orang miskin. Oleh karenanya, ibu berbincang dengan beliau, coba ditanya berapa kali kira-kira beliau dulu batal puasa, dicatat, setelah itu diganti dengan cara fidyah. Oh, 30 kali enggak berpuasa, oh 60 kali enggak berpuasa, maka sederhananya, kalau memang 60 kali tidak berpuasa, siapkan 60 paket makanan. 60 paket makanan. Bagaimana Ustaz, itu kan banyak. Oh iya, bisa per hari 10 paket misalnya diberikan ke 10 fakir miskin. Besoknya 10 lagi, besoknya 10 lagi, sampai misalnya 6 hari 60. Ya. Oh, ternyata Ustaz lebih dari itu. Ya silakan diganti dengan cara bayar fidyah ya, berdasarkan tadi yang Allah firmankan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tidak sanggup lagi mengerjakannya, mengkodoknya, maka dia boleh membayar fidyah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kesembilan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Saya punya penyakit saraf terjepit di punggung. Salah satu resep dokter adalah tindakan fisioterapi, diantaranya memanasi bagian punggung dengan alat. Apakah itu termasuk mengobati dengan besi panas? Saya rasa tidak ya. Itu cuman bukan besi panas, cuman suhu panas. suhu yang dipanaskan, ya, seperti kita misalnya memasukkan air panas ke botol, kemudian kita tempelkan ke perut misalnya, itu gak ada masalah. Suhu panas, kalau besi panas itu kai namanya, ya, itu lempengan besi yang dipanaskan sampai merah, kemudian ditempelkan di bagian yang luka atau di bagian yang sakit. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ke-10, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, terkait wudu dalam mandi wajib, dalam rangkaian mandi wajib tadi, bukan meratakan air, apakah berarti ketika masuk ke dalam rukun mandi wajib yaitu meratakan air, maka kita juga harus membasahi ulang anggota wudu yang sudah dibasahi ketika wudu sebelum mandi tersebut, ya, diratakan lagi air ke situ. Ya, perkara wudu sebelum mandi dia perkara yang sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu yang kita tidak tahu hikmahnya. Karena kan wudu tidak mengangkat hadas besar, sedangkan dia hadas besar. Oleh karenanya, seseorang yang mandi sebelumnya tidak berwudu, selama rata airnya sah. Tapi hanya wudu tidak mandi, tidak sah sama sekali bagi orang yang hadas besar. Oleh karenanya tetap saja diratakan air ke seluruh tubuhnya. Bukan diartikan, oh tadi saya sudah membasuh tangan dan kaki, berarti tidak dibasuh lagi, tidak seperti itu. Allah alam bissawab. Apabila ada orang yang meninggal dan sebelum meninggal masih melakukan pengobatan ke dukun, apakah Allah mengampuni dosanya dan bisa masuk ke surga atau dihukumi keluar dari Islam? Allah alam bissawab, ya, secara teori, ya, secara hukum mujma, hukum am, hukum yang sifatnya mujmal, yang global, Rasulullah berkata, man atakahinan fasa'alahu an syai fasaddaqahu amma yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang bertanya kepada dukun lalu dia mempercayainya, maka sungguh dia telah kafara, telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi dia telah melakukan syirkul akbar, syirik yang besar. Kalau memang dia percaya, dia amalkan, dia ikuti ritualnya, itu melakukan syirkul akbar. Ya, secara hukum asal dia celaka. Ya, secara hukum asal dia, kita hanya menghukum yang zahirnya saja. Adapun hukum-hukum yang sifatnya batin, yang tidak kita ketahui, kemungkinan-kemungkinan ini, kemungkinan itu, dan lain sebagainya, itu kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita menghukumi hanya secara zahir yang nampak di mata. Tapi Ustaz, masalahnya keluarganya menganggap dia muslim, ya terserah. Kita sebagai tetangga atau orang yang kenal, ya sekedar kita misalnya gak mau menyolatkan, ya kita saja. Adapun masalah keluarganya masih menganggap dia muslim, karena barangkali keluarganya mengetahui apa yang gak kita ketahui. Entah apa yang terjadi sebelum akan wafat, dia tobat, kita kan gak tahu. Ya, tapi kita memahami orang yang datang ke dukun, lalu membenarkannya, meyakininya, ini masuk kategori syirkul akbar. Allah alam bissawab. Pertanyaan ke-12, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Mau melaksanakan puasa sunat minum 5 menit sebelum azan. Sahkah puasanya? Sah, tidak masalah 5 menit sebelum azan. Ya, Allah alam bissawab. Artinya masih boleh makan minum 5 menit, walaupun idealnya 5 menit itu harus berhenti, idealnya, untuk memastikan ketika azan kita benar-benar sudah dalam kondisi sedang berpuasa. Pertanyaan ke-13, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Nina bertanya, kalau kita bernazar tapi tidak diucapkan, hanya dalam hati saja, apakah dilaksanakan nazar itu syukron? Kata para ulama, tidak. Kalau masih dalam hati, tidak. Ya, dalam hadis Rasulullah bersabda, innallaha tajawaza an ummati innallaha tajawaza an ummati amma yuhadithu bihi nafsahu, atau kama qala Rasulullah, sesungguhnya Allah memaafkan apa yang ada di bisikan-bisikan hati, itu dimaafkan. Malam yakulhu au ya'mal, malam yakulhu au ya'malahu, selama dia tidak mengucapkannya dan tidak melakukannya. Jadi dimaafkan kalau masih berupa apa, bisikan atau keinginan hati. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini.